Mandakilah jalan ke agam, nak dekat ke bukit tinggi. Mandakilah jalan ke agam, nak dekat ke bukit. Manganang podo kadiganti alutan tubi duka karam manganang podo kadiganti. Padang maka sungai dare manjua pisang rang basu rang padang maka sungai dare manjua pisang. Tagati buhula pejuo, panang jale minta diule tagati.